rintinganku. Jasa seorang teman di saat duka sedang melandaku, tiada terasa ku bercerita kepada orang yang senantiasa mendengarkanku. Jasa seorang teman, jagalah segala kelakuan dan sifat pada waktu kita bermain. Janganlah melupakan jasa teman di sekitar kita. Seorang teman, jagalah segala kelakuan dan sifat pada waktu kita bermain. Janganlah melupakan jasa teman di sekitar kita. Seorang teman, jagalah segala